الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا الله اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. يا الله اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك والإيمان. ربنا تقبل منا يا الله إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Tuhan yang maha mendengar, berkahi majlis ini. Jadikan saat ini saat Engkau curahkan hikmah dan ilmu kepada kami. Jadikan saat ini saat Engkau lapangkan hati yang sempit. Engkau cahayai hati yang gulita. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Bahkan Engkau hidupkan hati yang mati. Hanya Engkau lah pemberi hidayah ya Arhamar Rahimin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana mungkin kita tidak minta tolong ke Allah sedangkan Dialah pemilik segala-galanya. Kita ingin ilmu, Allah yang maha tahu segala ilmu. Sangat tidak sopan kita ingin ilmu tidak minta kepada yang maha tahu. Hukum mendengar ilmu wajib. Hukum motret tidak jelas. Jangan kalahkan sesuatu yang wajib dengan yang tidak jelas ya. Dan nanti lagi motretnya. Rekam boleh, motret nanti lagi. Tidak mungkin ceramah ini bisa masuk ke hati. Karena saya tidak tahu hati saudara di mana. Tapi ceramah bisa masuk ke hati oleh Allah yang maha tahu setiap hati. Kita tidak mungkin berubah dengan ceramah. Berubah itu dengan hidayah taufik Allah. Bagaimana mungkin kita tidak minta tolong ke Allah pemberi hidayah. Sangat tidak sopan orang yang mengharap sesuatu tidak minta tolong kepada pemilik segala sesuatu. Benar? Contoh, kita ingin rezeki, tapi kebanyakan mikirin rezekinya daripada berpikir dan meminta kepada penguasa rezeki. Siapa? Tuh kan jawab aja berat. Siapa yang menggenggam rezeki? Allah. Siapa yang membagikan rezeki? Allah. Siapa yang tahu rezeki kita yang paling berkah? Allah. Siapa yang bisa memudahkan kita ketemu rezeki? Allah. Siapa yang bisa menghalangi kita dari yang haram? Allah. Pertanyaannya berapa banyak ingat ke Allah? Nah, orang stres itu adalah kebanyakan mikir, kurang zikir. Bukan tidak boleh mikir, tapi setiap mikir harus dilanjut dengan zikir, baru sah. Siapapun yang banyak mikir tapi kurang zikir, selamat stres. Udah bodoh, banyak mikir. Tuh kan saudara ketawa. Kenapa ketawanya enak? Sebab ngetawakan diri sendiri. Ingin jodoh, yang diingat calon. Salah. Ingat Allah itu yang menciptakan jodoh. Benar? Ini belum punya jodoh, kurang ingat ke Allah, pasti stres. Umur nambah, tiap ulang tahun stres. Karena disangkanya Allah itu terhalang oleh tahun. Makin senior stres, pas ngaca, asal kurang cakep, makin stres. Mana ada yang mau sama saya? Padahal kalau ingat Allah jadi sederhana jawabannya. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang mendesain tubuh kita? Allah. Siapa yang menentukan jodoh? Allah. Mungkinkah jodoh yang Allah tetapkan terhalang karena wajah yang Dia ciptakan? Tidak. Enggak mungkin. Tapi Allah, saya ini kurang mancung. Justru nanti di pandangan calonnya itu yang eksotis ya. Serius ya. Ada yang nikah sama yang lumpuh. Kata orang, aduh saya lumpuh. Tapi dalam pandangan calonnya, yang lumpuh inilah ladang pahala melimpah bagi saya. Yang lumpuh inilah yang mengantarkan saya bisa ditolong Allah. Orang lihatnya lumpuh, tapi dibuat oleh Allah di pandangan calonnya, kelumpuhan ini ladang amal tiada terkering. Daripada dapat suami ganteng malah stres karena pasarannya tinggi. Halo, jelas hadirin? Jadi stres itu kenapa? Kebanyakan mikir. Bukan tidak boleh mikir, kita harus mikir, tapi mikir harus jadi zikir. Contoh, barang siapa yang mau pergi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Langsung pada waktu itu disabdakan, disebutkan kepada orang doa itu, hudita wa kufita wa wukita. Apa artinya? Diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi. Itu berkah karena mau pergi. Tahu siapa yang tahu yang terbaik hari ini? Allah. Siapa yang mencukupi kebutuhan kita? Allah. Allah. Siapa yang bisa melindungi dari bala musibah? Allah. Allah. Dia doa. Dia buka tuh gerbang pertolongan Allah. Ini benar hadirin. Tapi ada yang mau pergi seruntul aja ke sana sini, nggak pakai doa. Ini orang yang kurang iman, nantang petaka. Kita nggak tahu apa-apa yang bakal kejadian hari ini. Saudara sudah tahu apa yang bakal terjadi 1 jam dari sekarang? Enggak kan? Atau 5 menit dari sekarang? Enggak tahu. Tapi Allah Maha tahu siapa yang bakal mencelakakan, yang bakal nipu, di mana rezeki yang berkah, di mana kita akan kena musibah. Kalau kita pas zikir, mikir perjalanan, zikir ke Allah, Allah tahu. Jadi rekan-rekan sekalian, hidup ini capek karena apa? Kebanyakan mikir, kurang zikir. Masih mending kalau pintar ya. Ini udah belet kita, maaf hadirin ya. Emang begitu. Acungkan tangan yang pintar. Tuh kan gak ada yang acung. Nah dalilnya begini, fadkuruni adzkurkum washkuruni wala takfuru. Jadi Allah kan tahu nih, kita ingat ke Dia, kita menyebut namanya, hati kita terpaut ke Allah. Wa asiru qaulakum awijharu bi innahu alimun bidatis sudur. Surat Al-Mulk ayat 12. Mau engkau zaharkan, wa asiru, mau engkau rahasiakan sir, mau engkau zaharkan, Allah Maha tahu segala isi hati. Jadi hadirin, masalah terbesar dalam hidup kita itu kurang zikir. Kalau kita ingat sesuatu lalu bergantung ke Allah, ini udah prosedur yang benar nih. Adkuruni adkurkum, Allah ingat ke kita. Sebetulnya sekarang juga kita diingat Allah, siapa yang ngurus ya. Allah Maha baik model-model kita kayak gitu, diurus aja. Padahal apa gunanya ngurus mulai kayak gini, ya kan? Nggak jelas kayak gini, betul tidak? Sholat nggak jelas, barusan sholat atau ngelantun. Sedekah, nah coba kalau dibuka dan nggak jauh tuh, 1000-an. Padahal WC umum sudah 2000. Ini serius hadirinnya. Ngantor, maksiat, masuk ke dalam lift, dosa. Sepanjang jalan tuh turun dosa lagi. Katanya satu-satunya yang ada di Indonesia adalah, kalau di Indonesia tuh lift orang yang belum keluar, yang di luar udah masuk. Nah inilah keunggulan Indonesia ini. Hadirin, kalau Allah enggak nolong, kita tahu apa? Sebetulnya prosedur ini sederhana, Pak. Fadkuruni, adkurkum. Kita ingat Allah, Allah ingat kita. Gimana ingat Allahnya? Kalau Allah ingat kita, gimana? Ya gampang, kalau Allah mau nolong kita, hati dibikin tenang. Siapa yang bisa bikin tenang selain Allah? Huwallazi anzala sakinah. Enggak ada jalan untuk tenang selain zikrullah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. So, ingat apa aja? BBM mau naik, ya kan? BBM naik, pasti segala naik. Tuh, enggak ingat ke Allahnya. Ongkos naik. Listrik naik. Masakan pasti naik. Allah stres. Ingat Allah. Ah, Allah yang membagikan rezeki. Dari dulu juga BBM sering naik pada hidup. Eh, yang hidup ya. Saya sudah ngalamin BBM naik berkali-kali hadir. Yang kasihan itu dulu yang ngejahit bibirnya. Ada mahasiswa demo, BBM naik dia jahit. Ternyata gak ada yang memperhatikan, dibuka lagi jahitan. BBM naik mah gak apa-apa. Kalau memang naik, rezeki dari Allah mah gak berkurang karena BBM. Yang stres tuh ya memang menuhankan BBM aja. Tapi gimana, gaji saya kan gak naik-naik. Dan gak penting gaji naik, yang penting mah penghasilan. Cukup. Ini serius ini. Banyak yang menuhankan gaji sih, sibuk memikirkan gaji daripada jaminan dari Allah, betul? Seakan-akan kalau gak ada gaji, wow, akibatnya sibuk aja mikirkan gajian. Gajian itu hanya salah satu jalan rezeki dari Allah. Kalau ngandelin gajian, gimana itu orang-orang yang gak kerja, yang gak punya pekerjaan tetap, yang gak jelas gajinya, pada mati? Enggak tuh. Banyak orang yang gajinya lebih kecil dari kita, dan hidup gue beranak lagi ya. Saya emang gak peduli dengan gaji. Yang saya pikirkan bagaimana Allah mencukupi. Udah. Kalau ada yang nanya, pengen jadi orang kaya harta? Enggak tuh. Alhamdulillah enggak, beneran. Asli hadirin. Makanya saya gak pernah ikut pelatihan menjadi kaya. Mau ngapain kaya? Gak penting kaya. Gak penting. Banyak uang mau? Enggak. Jadi maunya apa? Asal cukup. Beneran. Buat makan cukup. Dan gak mungkin buat makan kaya. Buat makan jawab. Cukup. Buat sekolah anak-anak cukup. Buat beli kendaraan cukup. Buat beli lagi rumah cukup. Buat ke Mekah cukup. Itu masjid kurang 10 miliar cukup. Ngapain kaya ya? Kaya itu gak jelas. Kalau cukup itu terukur. Coba ibu, apa artinya sepatu banyak kalau gak ada yang cukup? Benar? Gak penting kok kaya tuh, yang penting mah pas perlu. Ya bukan ada cukup. Ada juga gak cukup mau ngapain. Ini kan kita pas perlu ada tapi gak cukup. Ini teh kelihatannya pintar saudara-saudara. Ini serius sendiri. Dan cukup itu bukan datang dari pinter. Cukup itu bukan datang dari pengalaman, keterampilan. Cukup itu baca dalilnya tolak ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Jadi orang-orang yang yakin ke Allah itulah yang akan dicukupi. Oh, bagaimana asa dengan yakin dia jadi dicukupi? Iya, karena orang-orang yang yakin ke Allah pasti selalu ingat Allah. Kalau selalu ingat Allah, Allah memperlakukan dia spesial. Hati dibikin tenang, ide dibikin gagasan cemerlang, dia dipertemukan dengan jalan keluar, dia akan sempurna nanti ikhtiarnya. Jadi orang yang sempurna ikhtiar itu adalah orang yang tawakal. Rasulullah tawakal, sempurna ikhtiarnya karena dibimbing oleh yang maha tahu segalanya. Jelas sendiri? Jadi profesional sejati itu adalah orang-orang yang tawakal. Baru kepikir ya, kita mah stres mah segala rencana ini itu jantung berhenti, habis tuh rencana ya. Halo? Halo. Jelas tidak nih ada santri mau nikah. Tegang. Kenapa deh? Doain ah, saya stres nih. Kenapa? Ini menjelang nikah sih digugup begini ya. Iya, kenapa deh? Saya takut kalau udah nikah gak bisa ngebiayain keluarga. Adek umur berapa? Saya 25. Gimana rezeki selama ini? Kurang, tekor, atau oh alhamdulillah cukup pak, cukup alhamdulillah. Itu calonnya umur berapa? 25 tahun juga pak. Gimana rezekinya selama hidupnya? Cukup atau oh alhamdulillah cukup. Terus kenapa udah nikah jadi pada kurang ya? Nikah itu kan dua rezeki gabung. Emang kalau udah nikah lo pelit? Hah? Ya enggak. Kurang zikir. Ada calon pensiunan di pesantren Daruto itu hampir selalu menang tender untuk pelatihan para pensiunan. Favorit calon pensiunan. Dan standar kalau saya bagian ngajar. Wajah tuh berat. Kenapa? Doa. Andar. Bayangkan adanya membayangkan tuh ngajak kita sengsara. Jadi nggak cukup hanya beliau yang sengsara. Aduh, cicilan belum lunas, kreditan masih banyak. Aduh, saya suka nggak kuat mikirinnya. Anak belum tamat sekolah, tambahan segala-gala. Aduh, makin naik. Kapan pensiunnya? Bayangin ah, 3 tahun lagi. Bayangkan 3 tahun lagi pensiunnya, menderitanya dari sekarang. Apa enggak stroke itu? Bapak kenapa pensiun 3 tahun lagi menderitanya mulai dari sekarang? Siapa tahu bulan depan meninggal ya. Ini serius. Gak ada jaminan kita masih hidup 3 tahun lagi, betul? Nah hadirin sekalian, karena kurang zikir, sibuk kayak mikirin cicilan, mikirin kreditan, mikirin anak. Allah, memangnya Allah pelit sama pensiunan? Rezeki itu kan sederhana sekali rumusnya. Ada nafas, ada rezeki. Apa? Rezeki. Ulangi. Ada nafas, ya itu. Jadi sepanjang bapak nafas pasti ada rezekinya. Nih ingat-ingat ceramah ini kalau takdirnya umur kita tua ya. Sekarang umur segini lagi ada jarak rada jauh dikit dengan rezeki. Tapi aslinya sih rezeki yang ngejar kita ya. Kayak air gini nih. Mata airnya di mana, yang nimba siapa, yang mensterilkan siapa, yang ngangkut siapa. Kalau udah rezeki saya ya nyampe lah ke sini. Lebih hebat saya nyari air atau air nyari saya? Lebih hebat kita nyari air atau air nyari kita? Ulangi, apa? Pernahkah sehari aja Allah nggak ngasih minum? Enggak, tahu nggak mata airnya di mana? Enggak. Kalau kita yang suruh nyari, oh nggak minum-minum. Ya, sudah makan belum ini? Tuh dasar kufur nikmat. Udah ini berat ini. Thank you. Siapa yang nanya makan siang? Dasar otaknya tuh diisi yang gak ada aja. Rupanya syukur ya. Sudah makan belum? Tuh, ini yang benar. Apot. Harusnya sudah makan belum? Alhamdulillah sudah. Sudah makan belum? Dari wajah aja Pak ya. Nyebut sudah dengan belum tuh beda loh. Sudah makan belum? Sudah. Sudah makan belum? Jadi orang yang sibuk mikirin yang enggak ada emang apes Pak. Dari segi apa layout wajahnya juga buruk. Kenapa bayi itu lucu? Lihat bayi kan? Karena enggak ada tekstur wajahnya. Jadi lucu. Kita makin luar kan makin ada teksturnya ya kan? Nah, ini dibentuk. Makanya orang itu kamar apa terbentuk aja wajahnya tuh. Jadi kakek teh kakek jahat, nenek sihir itu teh terbentuk dari senyum sekarang. Bentuk senyum gitu Pak, nanti kakek senyum enak kan. Nah, ibu bapak, kalau kita tua nanti, nanti seperti bayi lagi Pak, rezeki itu ngejar lagi, lebih ngejar. Bapak misal udah sepuh mau ke dapur mau makan. Baru juga beberapa langkah langsung, kakek, mau kemana kek? Mau ke dapur, jangan, kakek duduk aja, saya bawain ya. Datang tadi, gak usah jauh-jauh. Makasih cu. Aduh kakek tangannya gemeter, disuapin ya, masuk sedih. Benar ya, celamak si aku. Masuk sendiri. Ya kalau Allah udah ngambil kemampuan tangan, pasti dimasukin sendiri ya. Kenapa kek? Kakek susah nelen ya? Di infus ya kek? Masuk. Ya, nggak usah ngunyah. Lama-lama nggak bisa di infus, baru dikubur. Sepanjang ada rezekinya mah masuk. Nggak usah takut rezeki lah. Gak mungkin Allah nyiptakan kita gak dengan rezekinya, betul? Yang takut tuh takut gak yakin Allah penjamin rezeki itu masalah. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya jujur ketika kita menjemput rezekinya, jadi bermasalah. Rezeki sih ada, tapi kita jalannya jalan maling, jalan korupsi, jadi gak barokah ya. Padahal kalau jujur juga pasti ketemu, ya kan? Betul kan? Betul. Kan Allah udah nyiapin rezekinya, tinggal kita boleh milih mau pakai jujur atau tidak jujur. Rezeki itu bukan dicari, dijemput. Yang dicari itu keberkahannya. Kalau dicari rezeki berarti belum tentu ada. Kalau dijemput pasti ada, tapi belum tentu ketemu. Anak di Blok M ada, dijemput ke Blok C pasti gak ketemu. Bukan gak ada anaknya, melainkan pelon jemputnya. Hadirin, kenapa dia pelon gitu? So tahu, coba minta dibimbing oleh yang tahu. Anaknya di mana? Di Blok M, di mana, di lobi ketemu ya. Tapi udah sok tahu sih, sholatnya enggak beres, tak aja di ngaco aja nyarinya juga. Coba minta tolong ke Allah, enggak mungkin oleh Allah disesatkan. Orang yang tersesat aja diberi petunjuk, masa yang minta petunjuk disesatkan? Halo? Jelas tidak nih? Ya sudah kalau udah jelas. Jadi kelamaan mikir rezeki, enggak ingat ke Allah kayak tadi tuh. Tegang, stres, ya. Udah tenang ya. Udah rezeki mah udah ada. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak benar ngejemput. Udah ada tuh. Kalau kita minta tolong ke Allah, mungkin enggak oleh Allah dingacokan. Jawab. Enggak mungkin. Itu penjahat aja dikasih rezeki. Lalu gangster, pelacur, koruptor, pembunuh, wah segala cukupin. Masa kita yang mau benar gak dicukupin? Nah, kira-kira pasti cukup. Gajah aja gak sekolah segitu gedenya. Stres itu bukan masalah rezeki, masalah kurang yakin ke Allah, masalah kurang benar. Yang ketiga, jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur. Kayak gitu, kayak tadi itu, ya. Udah makan belum? Belum. Jadi menderita aja. Jadi karunia Allah tuh beneran udah ada, Pak. Oh, wah, kalau Bapak bisa syukur ya. Nih, lihat. Monyet minum, kucing minum, tikus minum, kita minum, apa yang membedakan? Tuh kan siapa yang gak ngerti hari ini? Apa yang membedakan? Halo? Kita masih. Alhamdulillah ya Allah, bening-bening, sejuk, ngalir. Nah, kalau saudara minum gak ingat ke Allah, siapa itu? Banyak yang minum gak ingat, gak pakai bismillah. Nah itulah, belekok-belekok ya tinggal mengeong. Jadi kita teh keren tapi gak jelas kerennya. Ayo hadirin, yang membuat kita sengsara teh kurang zikir, kurang syukur. Dan karunia mah gak datang dengan banyaknya keinginan. Tambahan karunia itu datang dengan banyaknya syukur. La in syakartum la azidannakum. Tapi otak kita lebih sibuk mikirin yang kita inginkan daripada mensyukuri yang ada. Padahal syukur itulah yang akan membuka. Pernah ada yang jerawatan di hidung, aduh stres. Kenapa? Karena fokusnya kepada jerawat. Padahal hidung normal, yang telinga kedip, mata kedip normal, ini normalnya normal. Hanya jerawat, salah fokus hadirin jadi sengsara. Iya Pak, kita kan menderita salah fokus. Kayak hilang dompet. Orang yang tahu syukur mah luar biasa syukurnya Pak. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah, kan hilang dompet? Untung dompetnya aja nggak dengan celananya men. Kenapa kamu syukur? Ya hilang dompet kan ciri-ciri mempunyai dompet baru, KTP baru, baru. Tapi duit hilang nggak apa-apa, emang bukan rezeki saya. Kalau rezeki saya pasti nggak hilang ya. Ban motor meletus. Syukur atau sedih? Alhamdulillah. Kenapa yang meletus? Ban motor meletus, alhamdulillah. Ya untung cuma motor yang meletus bannya ya. Gimana kalau tangkinya? Alhamdulillah. Apalagi alhamdulillah, alhamdulillah. Ban meletus berarti rezeki tukang tambal ban ada di dompet saya. Segalanya juga ada waktunya. Kalau ada waktunya meletus ya kita yang ngelindes paku, enggak akan ketukar takdir tuh. Tapi ini kan masih jauh, masih 2 km lagi. Allah tahu kita kurang olahraga. Ini kesempatan. Kalau nggak gini nggak berkeringat nih. Dan apa sih yang jelek dari Allah? Gak ada tuh. Yang membuat kita menderita pasti kufur nikmat. Pasti kufur nikmat. Sebab semuanya nikmat. Fabi'ai ala irabikum matukadipan. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan. Saudara menderita pasti kurang syukur. Pasti itu. Dihina Perih sampai kesini Baik. Orang sakit hati itu orang yang kurang syukur. Tapi saya dihina. Nabi Muhammad aja yang mulia, dihina. Masa kita hina asli, gak ada yang menghina. Lebay banget ya. Emang kita siapa? Kita sakit hati itu bukan karena dihina. Kita sakit hati karena enggak jujur melihat diri kita yang sebenarnya. Sok mulia, sok soleh, sok penting. Apa? Dengar baik-baik penghinaan kita, kepada kita. Bandingkan dengan kehinaan kita yang tidak diketahui penghina kita. Cetek penghinaan itu. Bandingkan dengan yang Allah tahu tentang maksiat dosa kita. Kita kan dihargai bukan karena mulia. Kita dihargai karena Allah masih nutupin aib, dosa, maksiat, kejelekan, keburukan, dan kekurangan kita. Benar? Benar. Jawab benar? Benar. Saya duduk di sini bukan karena orang ini kiai mulia, enggak. Saya duduk di sini karena Allah masih nutupin dosa orang ini, aib-aibnya, masa lalunya, kekurangannya. Saudara enggak tahu, Allah. Satu-satunya yang membuat saya dihargai adalah karena dia masih nutup-nutupi. Makanya kalau dihina di TV, di radio tuh enggak mepe. Dan saya tahu kejelekan saya. Nah, ngepeknya main dulu-dulu, sekarang udah gak ngepek. Awal-awal sih ngepek banget. Awal-awal kan lebih mikirin penilaian orang daripada penilaian Allah, jadi stres. Tapi sesudah ingat apa yang Allah tahu tentang kita, jadi gak paham. Dan gak ada apa-apa. Tuh si ibu itu tuh si banyak omong. Alhamdulillah saya disebut si banyak omong. Berarti dia gak tahu saya banyak hutang, banyak cicilan. Hey suami, makanya kalau suami gak begitu dihargai, istri gak usah lebay. Tahu gak bapak kenapa istri menghargai suami? Karena istri tidak tahu kelakuan suami yang sebenarnya. Kawai menahan, Pak. Kawai sekuat tenaga nahan ya. Udahlah, jangan lebay hadirin. Kalau kita dihina orang, fokus kepada omongan orang, sakit. Tapi fokus kepada yang Allah tutupin, syukur. Pernah ketemu koruptor di LP Sukamiskin. Pak, waktu bapak belum ketangkep KPK, sombong mana dulu waktu jadi pejabat dengan sekarang? Wah, sombongan dulu ah. Namanya juga bupati ya, siapa yang berani? Sini mah susah sombongnya, namanya juga narapidana. Pak, lancar mana maksiatnya, dulu atau sekarang? Ya ngaku aja dulu mah, ini akalnya buat bikin dosa. Sini mah gimana, dikunci terus. Pak, rajin ibadah mana pak, dulu waktu jadi pejabat atau sekarang di sini? Sekarang apalagi kerjaan saya selain ibadah? Bisa tahajud. Wah dulu mah kacau. Jadi bapak di penjara teh karunia atau musibah? Emang sepertinya musibah, tapi sesudah dipikirin mah karunia. Pak, itu dosa bapak yang dibuka oleh KPK banyak, seluruhnya atau dikit? Dikit. Dikit aja 12 tahun. Syukur pak. Bayangin tuh pak, dengan merubah mindset bisa jadi syukur, betul? Dulu mengakan hafal Quran di penjara bisa hafiz. Banyak yang gak ditangkap dan konsisten dalam kengacauannya ya. Menurut saya ditangkap-tangkap itu boleh jadi keberkahan buat mereka. Mungkin doa orang tuanya. Ada gitu orang tua yang ngedoain anaknya di penjara? Orang tua tuh ingin anaknya selamat. Dan mungkin di sana adalah satu jalan keselamatan. Karena temannya sesama koruptor juga ditangkap dan lancar kemaksiatan. Ya. Kenapa saudara jadi tegang gini? Syukur, jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur. Yang bikin menderita tak kurang syukur. Sibuk mikirin yang enggak ada, sibuk ngelihat kepada yang lebih. Jadi parkir motor, karena dia motornya rada jadul, datang paling awal ke kantor karena pengen cari tempat nyembunyikan motornya. Stres ya. Pulang paling akhir. Just the way you are, gitu. Ya. Berani tampil apa adanya, benar? Pada mikir. Udahlah, jangan suka ngebanding-banding dengan yang lain. Tapi teman sekantor saya udah punya motor keren, ini punya mobil. Ngapain ngebanding-banding? Tiap orang tuh punya kapling masing-masing. Jangankan satu building begini, adik kakak aja seibu sebapak beda-beda takdirnya ya. Benar? Udah, mending syukur yang ada daripada mikirin yang gak ada. Udah mah gak ada dipikirin, antara bodoh tingkat tiga ya. Syukuri, boleh gak sih punya keinginan? Harus, asal yang kita inginkan itu yang Allah sukai. Boleh gak kita ikhtiar? Wajib, asal ikhtiarnya di jalan Allah. Tapi gak usah ngatur, kalau gak dikasih belum tentu gak baik ya. Saya sarankan kalau ada pilpres lagi ke depan, saudara nggak usah mencalonkan jadi capres ya, nggak usah. Kenapa aja? Nggak kan ada yang milih ya, ada yang... istri sendiri aja, ah oh, capres, amit amit, kayak aja terbengkalai. Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya sabar. Kenapa? Karena waktunya oleh Allah kadang dibuka, kadang ditahan, kadang dipersempit, benar? Ya variasi lah. Dan gak rame, lancar terus tuh. Kadang-kadang gelontor gede, tapi keperluannya lebih gede. Biasa aja hadirin tentang rezeki mah. Ada gak ada mah tetep jalanin. Buktinya saudara udah lama hidup ya. Nah, siapa yang agak lama? Bapak kan sudah agak lama ya berarti. Apa sih? Salah melulu, bapak juga agak lama ya. Saya tidak mengatakan dikit lagi ya Pak ya. Tapi udah gini-gini aja. Maaf, Januari tahun depan saya 53 tahun nih. Udah cukup lama di dunia. Gini-gini aja Pak, gak ada yang aneh. Senang, susah, dipuji, dicaci, ada, tiada, gembira, sedih, sehat, sakit, didatengin, dijauhin, dipuji, dicaci. Ya gini-gini aja, gak ada yang aneh. Yang aneh itu satu, kita kok gak ngerti-ngerti ya. Relax we, ya. Ada, tiada, jalanin. Kadang-kadang, bro, ada rezeki. Nanti, gak ada. Nanti, mantap namanya ya. Tahu mantap? Mantap tabungan. Lama-lama tabungan habis, manset ya, makan aset, motor dijual, handphone dijual, jaket jual, manset. Lama-lama matang hadirin, makan utang. Kalau kita nggak punya, tapi kita perlu, kalau gerakin orang yang mau ngutangin ke kita, ya. Kalau kita milih yang benar, nanti yang menjadi jalan utangnya orang yang baik. Tapi kalau kita milih nggak benar, nanti diketemukan dengan yang ngaco, rentenir. Itu karena dia nggak minta tolong ke Allah, jadinya kesana ya. Padahal kalau minta tolong ke Allah, Allah kan tahu kita nggak punya dan perlu. Nanti Allah buka jalan. Lihat wajah kita langsung nggak tega aja. Kenapa tiap wajah tuh kamu saya jadi pengen ngasih duit? Pasti Allah ngebulak balik hati saya nih. Ada yang mau nagih, Kita malamnya udah minta, ya Allah, hari ini ditagih 2 juta, Engkau tahu saya gak punya. Saya gak mau minta siapa-siapa. Ya Allah, ampun kalau musibah kekurangan rezeki ini datang karena dosa-dosa saya. Ya Allah, mampukan saya membayar utang, ya Allah. Pas datang, saya lihat wajah kamu tuh jadi sedih gini. Akhirnya mau nagih, jadi gak ada, ya halal lah, halal. Susahnya Allah ngebalikin hati itu, ya. Saya juga udah sering ngalamin itu, Pak. Nggak tega ya, halal beres. Dan juga yang saya utang juga, aduh, halal beres. Ya udah, Allah ngasih bayaran utang ke kita kan nggak harus sesuai dengan rencana kita. Allah punya rencana yang sempurna dan suka dibikin kejutan-kejutan lah oleh Allah supaya senang kita. Tuh. Eh, sing sabar. Mau tahu rahasia sabar? Oh. Ya, kalau enggak mau enggak apa-apa. Mau tahu rahasia sabar? Oh. Ilmu puasa. Lihat orang puasa, lapar sabar. Haus sabar. Lemas sabar. Tahu kenapa? Karena yakin ada azan maghrib. Jalanin, itu payah. Ini sederhana hadirnya, tapi kerelik banget sih. Jalanin, show must go on, man. Iya, Pak. Ada yang ngambek, dengerin, man. Pasti berhenti, ya. Nah, capek ngambek. Makanya kalau ada orang ngambek atau atasan ngambek pakai telepon tuh gak usah dijawab. Tinggal gini sebentar, ya. Kira-kira 15 menit. Pak, maaf, putus-putus. Kalau dulu aku awas, jangan hadirin. Nanti saya mikul dosanya. Aku yang nunggu lifting ngomong aja. Aduh, kenapa sih penuh gini? Aduh, pagi saya harus naik. Mau ngapain ngomong gitu? Enggak ngepek. Katakan saja sekarang, ya, pasti ada waktunya, ya. Pasti bukan penuh, oh, belum waktu. Betul? Kemarin waktu saum mengharap ke kebagian sahur, wah, sore diajak sepak bola oleh si bungsu. Waduh, udah lemas sepak bola. Kenapa saya kuat? Karena ingat terima setengah jam lagi azan, ya. Paten doang. Jalanin hidup ini, ya. Gak usah rewel, segalanya ada waktunya. Betul? Ujian gak ada yang bahaya. Orang tidak lulus ujian bukan karena soal. Orang tidak lulus ujian karena salah jawaban. Jadi kita menderita bukan karena masalah. Kita menderita karena salah menyikapi. Sing sabar, jalanin saja. Akan awal, gak akan gawat. Kembali, ya. Apa karena saya? Makanya saya jarang mikirin terjadi itu, Pak. Karena yakin pasti ada. Yang dipikirin tuh, yakin gak ini dari Allah rezeki? Bener gak saya ketemunya? Syukur tidak terhadap karunia? Sabar gak kalau lagi gak ada? Dan ridho gak kalau pas lagi diambil? Karena ada waktunya diambil nih, Pak. Nih, kacamata ini, ya. Kalau udah rezeki tukang kacamata ada di dompet saya, ini udah pasti nih. Kedudukin lah, ketinggalan lah, potong aja, ya. Udah gak apa-apa. Jaladin, mereka. Ini waktunya keluar, anak harus bayaran. Coba. Alhamdulillah. 53 tahun. Gimana saya mau curiga, ya kan? Sugan sehari aja Allah gak ngasih minum, enggak tuh. Makanan juga, berasnya dari mana, garam dari mana, cabai dari mana. Mumpuh, coba nanti lihat makan siang. Tiap hari kayak gitu tuh. Bukan kita yang nyari dia, dia yang nyari kita. Bayangin, kalau kita harus nyari makan, oh nggak akan makan tuh. Bikin telur dadar aja harus nyari ayam hamil, bubun yang melahirkan harus selamat ketika melahirkan. Di atas gomita harus izin suami ayamnya. Wah, paling benar tuh kalau kita harus, apalagi bikin sambal. Sambal itu kan makanan paling mewah. Garamnya dari Madura, cengeknya dari sana. Oh, itu garam sambal tuh makanan mewah tuh sulit. Coba kita nyari satu-satu, keringin dulu laut ya, mati. Makanya orang yang rewel terus tentang rezeki itulah kurang iman lah. Harus cuman nambah yakin, nambah patuh ke Allah, betul? Nambah syukur, sabar kalau lagi di, gak usah rewel. Waktunya harus bayar, bayar. Aduh, anak sekarang bayar, bayar. Itu kan dibayar tuh pindah rezekinya ke kepala sekolah, ke guru. Itu kita masa cuman kita yang pengen rezeki. Tapi sekarang sekolah mahal, gak usah sekolahin anaknya. Jangan remeh. Bayar listrik, aduh listrik mah cabut. Namanya dia yang pakai, bayar mahal. Biar bensin, oh bensin mahal. Pakai air kelapa muda. Anda tahu kan? Nanti kalau bensin campur dan nanti sudah sampai belum ke sini. Jadi kalau pengen awet bensin pakai air kelapa, enggak harus kelapa muda. Air kelapa juga bisa, masukin ke botol, didinginkan 2 jam, terus dibungkus, masukin ke ransel, napas udah hampir habis, buka jadi lucu begini. Kenapa kita berat bagi-bagikan rezeki itu pasti pindah, Pak. Enggak mungkin nempel di kita terus. Kerja sebulan gajian, itu kita hanya kebagian berapa menit, Bawa ke rumah nih, Bu. Udah segitu-gitunya memang disembunyikan ya sebabnya. Tapi udah enggak lama di persembunyiannya juga. Sampai ke pom bensin. Udah pindah ke pom bensin. Nanti si ibu di rumah, nah, nih buat bayaran, pindah. Bibi, gaji bibi, pindah. Nih buat listrik, nih buat cicilan, nih buat warung depan, nah. Dah nunggu. Ya, dengan gitu sing ridho, ya. Jangan ribet. Kalau waktunya bayar, bayar. Waktunya sakit, kita harusnya keluar, enggak apa-apa. Kan dokter juga hamba Allah, perawat, penjaga rumah sakit, tukang obat, apotek, semuanya hamba Allah, betul? Kalau kita beli-beli sesuatu, niatkan bagi-bagi rezeki. Senang. Nanti juga ada lagi. Kita kan udah lama hidup, ya. Ini bukan pengajian bayi nih. Kalau bayi stres. Di perut ibu aja ada rezekinya, enggak kurang, betul, benar? Langsung untuk plasenta, ibu makan jengkol, perkedel, kerupuk, masuk ke kita udah beres ya. Coba kalau sambal masuk ke kita apa nggak matang tuh janin, atau jengkol bersisa lah satu, dia hancurin beres. Keluar ke dunia langsung Allah siapin air susu ibu, beres. Nanti dehin kita dulu, ibu nggak ngeluarin air susu, sapi ngeluarin. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi? Hah? Oh iya? Bayi itu gak perlu sapinya, Pak. Tapi perlu? Salah, air susunya. Hanya airnya yang datang. Beres, gak gedein. Gak kurang, sampai segede gini. Dan kita gak sebentar hidup di dunia ini. Kok curiga aja ya? Kurang iman, Pak. Kurang zikir. Yang disebut zikir itu hati yakin disertai patuh dan pasrah. Itulah zikir. Kalau hanya ingat Allah, enggak patuh, enggak zikir juga. Ingat Allah yang berbuat kepatuhan dan kepasrahan kepada bimbingan Allah. Itu zikir. Udah, jangan kelamaan mikir. Udah bodoh mikir stres ya. Mikir lalu zikir. Ingat suami, ada yang udah pada nikah ini Ibu? Ada nikah belum? Jangan terlalu cinta sama suami ya. Makin cinta berat sama suami makin menderita. Biasa aja cinta sama suami mah ya. Saya juga minta istri-istri saya gitu. Maaf, nyebut dua kali kan. Nyebut sekali asa kurang enak. Di reflek itulah begitu memang faktanya. Apa yang diharapin dari saya? Saya mati sore ini dan gak bisa apa-apa. Allah, jangan ngarep-ngarep dibahagiain suami. Suami boro-boro ngebahagiain istrinya, dia aja kurang bahagia. Ini teh ketawa melulu. Saya teh nggak ngebodor, ini teh fakta. Jenis-jenis kurang bahagia gini bisa ngebahagiain istri gimana? Dia aja kurang ya. Makanya orang yang nyari bahagia dari Allah, suami itu cuma ladang amal aja. Tapi kalau suami engkau adalah segalanya bagiku, engkau adalah cahaya, engkau adalah sumber kekuatan, udah sengsara Tuhan itu. Hadirin, ingat suami, ingat Allah. Ingat istri, ingat Allah. Ingat anak, ingat Allah. Penciptanya, pemiliknya, penjaminnya. Ingat rezeki, ingat Allah. Nah, kalau kita selalu zikir, Allah pasti nuntun kita. Kita harus ikhtiar, nanti Allah bimbing kita ikhtiar. Kalau kita kurang perlu modal, Allah gerakkan orang yang ngasih modal. Ya, kita jualan kurang pembeli, Allah gerakkan orang beli ke kita. Semuanya milik Allah, betul? Sebetulnya hidupnya lebih simpel hadir. Kalau kita kenal Allah, yakin yang berbuah patuh dan pasrah. Ya, pasrah itu bukan tidak ikhtiar, tadi sudah dijelaskan. Kesempurnaan ikhtiar itu datang dari pasrah. Kayak kita memasrahkan diri kepada penguasa gunung untuk dituntun, kita akan ikhtiar tapi efektif karena dituntun oleh yang tahu jalan. Nah, orang yang tidak pasrah, dia ngarang saja stres sendiri. Ya. Terima kasih Bapak Ibu yang lain. Sudah cukup. Kantor ini ada belum diurus ya. Banyak zikir ya, jangan banyak ngobrol. Orang-orang yang kurang zikir itu biasanya banyak ngomong. Segala dikomentarin. Ciri-ciri orang banyak kurang zikir itu pasti banyak ngomong. Lah itu ngomong terus. Ini lagi zikir hadirin. Ini kita lagi ngingetin kita ke Allah. Zikir majlis taklim majlis zikir. Sholat zikir, sodako zikir, kerja juga bisa jadi zikir kalau niat dan caranya benar. Udah di jalan gak usah segala dipikir. Wah macet, gak ngepek. Diomongin gitu tetap macet. Yang lebih ngaco lagi pas sampai rumah di jalan macet, padahal udah nyampe. Ngaco pisan ya. Semua lupa di mana tadi jalan macet ya, efeknya begitu ya. Jalan macet itu kan murojaah Quran. Jalan macet itu istighfar. Jalan macet itu ngulang-ngulang ilmu doa, sholawat. Yes. Mau dipikirin tetap macet, mending diisi, benar? Sahabat saya pak, rumahnya di Cibubur, hafal Quran, barokah macet. Pergi 2,5 jam, pulang 2,5 jam, kadang 3 jam. Murojaah saja, ngapalin Quran, hafal. Dahlah. Jangan ribet itu pak, milik Allah, benar? Fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, Allah ingat pada kita. Kalau kita banyak zikir, hati pasti tenang, pikiran jernih, kata terjaga, nanti diatur Allah. Semua urusan ada dalam kekuasaan Allah. Terima kasih hadirin. Kalau mau nanti rekan-rekan keluar, ambil ini satu persatu ya, isi aja. Pakai uang-uang sisa, misalkan jajan 10.000, bayar 50.000, nah sisanya di sini ya. udah isi, terserah mau dikemanain. Mau ke tetangga yang perlu, mau ke masjid. Tapi kalau ada mau dikasihin ke program yang di sini, tinggal telepon aja. Nanti buat bikin masjid dan buat penghafal Quran. Ini adalah sarana memudahkan saudara nabung. Sudah banyak sekali yang pakai ini dan banyak yang terbantu. Ribuan, puluhan ribu mungkin terbantu. Terima kasih kawan-kawan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya di masjid ini sudah dibangun di Darul Tauhid di Cipaku ya. Kalau mau ke sana silakan, atau hari Ahad besok di Istiqlal jam 10 pagi silakan ke Istiqlal. Kajiannya seperti ini, tauhid. Yakin ke Allah, dunia ini enggak akan mempesona lagi. Enggak ada yang membuat tegang kecuali karena tidak yakin ke Allah. Gak akan kemana-mana. Apakah takdir mungkin tertukar? Jawab. Apakah ada rezeki dari Allah yang tertukar? Tidak. Ada yang meleset? Tidak. Ada yang bisa menghalangi kalau Allah mau ngasih? Tidak. Ada yang bisa mendatangkan kalau Allah tidak mendatangkan? Tidak. Tenang, dia lagi mendengarkan kita. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah ya Allah. Wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, berkahi majlis ini. Amin. Ya Allah, engkau tahu siapa kami yang sesungguhnya. Ampuni sebusuk apapun dosa yang pernah kami lakukan. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami. Sekotor apapun ya Allah maksiat yang dilakukan ini. Ampuni dosa yang terang-terangan, dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni ya Allah dosa yang berulang-ulang. Padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, berikan kekuatan kami menghindari maksiat. Berikan kekuatan kami menjauhi dosa. Berikan kekuatan ya Allah kami bisa mengendalikan nafsu kami, syahwat kami, amarah kami. Ya Allah, tolongkan kami menjadi orang yang hakul yakin padamu. Penuhi hati ini selalu ingat padamu. Putuskan harapan kami dari siapapun kecuali hanya berharap darimu ya Allah. Jangan biarkan kami bersandar kepada apapun siapapun selain cukupkan hanya bersandar padamu. Ya Allah, cabut rasa takut kami dari siapapun apapun selain takut jauh darimu, takut tersisih dari sisimu, takut tidak bisa pulang kembali padamu. Ya Allah, penuhi hati ini dengan rasa cinta padamu. Karuniakan kepada kami kerinduan ya Allah, rindu ingin bisa bertemu denganmu. Wahai Allah yang maha baik, wahai Allah yang maha bijak. Rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Hidup kita sebenarnya adalah sederhana, simple. Pandai bersyukur, selalu mengingat Allah, dan percaya bahwa semuanya ada di tangan Allah. Mari kita lay on semua kehidupan kita, pekerjaan kita, beban kita, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang barusan disampaikan oleh Aqim yang baru saja masuk ke dalam hati kita. Sekali lagi jazakallah AA, selamat bertugas menebar kebaikan di muka bumi. Dan jangan kapok kalau diundang lagi ke Niaga Rahmat, karena proses undangnya ini panjang dan lama sekali. Ngeloh lagi. Ini asal tahu aja Pak PI itu hari ini kan mengadakan acara yang pertemuan itu. Wah, udah nelponin mampus sekali. Saya bilang itu aja ke si yang ngadain itu. Udah akhirnya ditolak terus. Jadi saya tidak bisa kesana gara-gara di sini. Ada permintaan dari jamaah untuk foto session.